Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya pada kelas kalian, rahimahullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Salatul Usul karya daripada Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita kemarin sampai di pembahasan pembukaan, yaitu ucapan mu'alif Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa beliau memulai dengan Bismillah? Nah, nah, iktidaan di kitabillah, sisi pendalilannya dari mana? Nah, barakallahu fikum. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari sisi mana? Nah, barakallahu fikum. Baik, kemudian tentang makna Bismillah. Nah, kemarin disebutkan bahwasanya huruf ba di situ adalah untuk litabarruk, ya, untuk mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mestinya setiap perkara kebaikan itu kita mulai dengan membaca basmalah supaya kita mendapatkan keberkahan atasnya. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Nah, qalu i'lam kalimatun tushiru ila al-ihtimami bil mawdu'i. Kata i'lam itu adalah kata yang mengisyaratkan untuk perhatian terhadap materi yang mau disampaikan. Ya, sebab ini fi'il amr kan? Dari alima ya'lamu i'lam. Ketahuilah. Ini adalah apa? Ya, kalau kita dalam bahasa kita mungkin sama dengan pengumuman. Nah, kalimat pengumuman, nah, itu adalah apa? Satu kata yang digunakan untuk menarik perhatian supaya orang perhatian dengan apa yang mau disampaikan. Nah, maka fa'idha qala i'lam, apabila dikatakan i'lam, ketahuilah, fa'ma'nahu, maka maknanya adalah annal amra alladhi sayulqihi 'alaika amrun muhim. Artinya bahwa perkara yang akan disampaikan kepadamu itu adalah perkara yang penting. Ya. Jadi kita katakan i'lam, ketahuilah. Maknanya apa? Bahwa perkara yang akan disampaikan kepada kita itu adalah perkara penting. Sehingga fahadhil kalimatu tadullu ala ahadniyatil mawdu' allati yubda' biha fihi. Maka kalimat ini atau kata i'lam ini menunjukkan tentang pentingnya perkara yang dimulai dengan kata i'lam tersebut. Jadi paham ini? Jadi suatu perkara yang dalam penyampaiannya itu didahului dengan kata i'lam, ketahuilah, atau pengumuman atau apa, itu menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara penting. Nah, baik, wa makna i'lam, makna kata i'lam, kata Syekh, fi'lu amrin minal ilmi, adalah fi'il amr dari kata alima atau kata ilmu. Ayat ta'allam, artinya ketahuilah. Sedangkan ilmu artinya idraku syai ala ma huwa alaihi fil waqi', atau tasawuru syai'i ala tabqi al waqi'. Ilmu, dikatakan ilmu itu adalah menangkap sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya, ala ma huwa alaihi fil waqi', dalam kenyataan itu memahami sesuatu atau menangkap sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Atau gambaran terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu ilmu. Ya, jadi ilmu itu adalah apa? Memahami atau gambaran terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu ilmu. Nah, sedangkan wal idraku syai'i ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi', aw tasawwuru syai'i ala khilafi al waqi', huwal jahlu wa huwa ziddul ilmi. Adapun memahami sesuatu bertentangan dengan kenyataannya atau memiliki gambaran bertentangan dengan kenyataan, itu namanya jahil, kebodohan, lawan dari ilmu. Ya, kalau kita lihat di syarahnya Syekh Utsaimin, beliau menerangkan bahwa ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Ya, ada ilmu, kemudian ada dzan, ada syak, ada waham, ada jahl, ya, ada jahl murakkab. Nah, jadi ilmu ini pengertiannya memahami sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan dzan, dia memahami sesuatu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Cuman kemungkinan benarnya lebih besar kalau dzan ini. Sedangkan syak, ya syak itu 50-50 kemungkinan benar dan salahnya. Waham itu adalah apa? Waham ini kebalikan dari dzan. Memahami sesuatu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, tapi kemungkinan salahnya lebih besar. Ya, sedangkan jahil itu dia orang tidak ngerti. Jahil murakab, ini lebih parah. Ya, dia memahami sesuatu kebalikan dengan kenyataannya. Nah, ya. Maka kita semua harus dalam keadaan ilmu. Sebab dzan itu ya tidak dikatakan ilmu. Nah, kemudian qauluhu rahimakallah, hadza du'aun li talibil ilmi. Ini adalah doa bagi penuntut ilmu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ya. Fa syekh rahimahullah yad'u li talabatil ilmi bi ayrhamahumullah wa ayulqi alaihimur rahmatahu subhanahu wa ta'ala. Ya, maka syekh di sini mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Itu apa? Agar Allah merahmati mereka. Ya. Agar Allah memberikan kepada mereka rahmatnya. Nah, dan dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin makna daripada rahmatullah, semoga Allah merahmati kamu, maknanya apa? Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan menjaga dirimu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Ini adalah makna rahmatullah, yaitu semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Maknanya tadi, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan melindungi kamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Kenapa didoakan seperti ini? Karena ini penting. Nah, ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang penuh dengan maksiat. Nah, jadi kemaksiatan itu termasuk perkara yang menghalangi ilmu. Allah Subhanahu berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberimu ilmu. Ya. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan kepadamu ilmu. Jadi kalau takwa itu mendatangkan ilmu, ya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa bertakwa kepada Allah, dia mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan banyak ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu untuknya. Kalau ketakwaan seperti ini keadaannya, berarti kan sebaliknya, maksiat itu akan menghalangi dan menghilangkan ilmu. Sebagaimana kisah yang ma'ruf di kalangan kita, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mengeluhkan hafalannya kepada gurunya Imam Waqi. Ya, jadi apa namanya, kok hafalan saya jelek, tidak kuat, tidak cepat. Kenapa? Maka beliau dinasihati untuk apa? Meninggalkan kemaksiatan. Nah, maka ini satu hal yang pas sekali kan, kalau kita Syekh sebelum menyampaikan perkara penting, beliau doakan dulu supaya murid-muridnya diampuni dosa-dosanya, karena dosa itu yang menghalangi ilmu. Ya, semoga dijaga dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Subhanallah. Seorang guru itu seperti ini mestinya. Seorang pendidik. Ya. Lihat dikatakan, "Fahadza fihi talattufu minal muallimi lil babil muta'allim." Maka dalam hal ini, dalam doa ini terdapat padanya sikap kasih sayang, kelemah lembutan dari guru terhadap murid-muridnya. Ya, wa annahu yabda'u bil kalami thayyibi wa du'ai as-salihi hatta yu'athira dhalika fi wa yuqbilu 'ala muallimihi. Di mana seorang guru itu apa? Memulai pembelajaran dengan kata-kata yang baik, dengan doa-doa kebaikan, sehingga ini akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi terhadap murid-muridnya. Sehingga apa? Murid itu mau menerima gurunya. Coba kalau kita rasakan misalnya, kita belajar, tapi kita udah gak seneng sama gurunya, kira-kira bagaimana? Masuk ilmu yang disampaikan kepada kita. Nah, atau kita belajar tapi dalam keadaan ketakutan terhadap guru kita. Wah, ini gue gualah ini. Kita juga gak akan bisa nerima ilmu kita kan. Nah, ya. Jadi ketika seorang murid sudah baik dengan gurunya atau guru baik dengan muridnya, ini akan merupakan faktor yang sangat besar yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Sehingga dikatakan, "Amma idza bada'a al-muallimu bil kalamil qasi wal kalami ghairil munasibi fa inna hadha yunafiru." Adapun kalau seorang guru memulai pelajaran dengan kata-kata yang keras, kalimat yang kasar, atau dengan ucapan yang tidak sepantasnya, maka ini akan melarikan murid-muridnya. Ya, besok enggak akan datang lagi. Ya, nah? Besok tidak akan datang lagi guru-guru apa muridnya itu. Maka fal wajibu 'alal muallimi wa 'ala man yatu ila Allah wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar at-talattufu ma'aman yuqatibuhu bidu'a ilahu wa sana'i alaihi wal kalamin layyin fa inna hadha at'a lil qabuli. Maka wajib bagi seorang guru atau seorang yang mengajak kepada Allah, ya, seorang dai atau seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk apa wajib? Untuk lemah lembut, kasih sayang terhadap orang yang diajak berbicara. Ya, yaitu dengan mendoakan kebaikan untuknya, ya, dengan memujinya, dengan kalimat-kalimat yang lembut, ya. Maka sikap-sikap seperti ini lebih mendorong untuk orang itu menerima apa yang disampaikan. Ya, bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ya, dalam syarah Fathul Usul, beliau berikan faedah kenapa Syekh mengawali dengan doa. Kata beliau, katakan bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak akan bisa diterima kecuali disampaikan dengan lemah lembut kasih sayang. Meskipun benar yang disampaikan itu benar, tapi kalau cara menyampaikan itu kasar, tidak akan diterima. Allah Subhanahu di Al-Imran sudah menyebutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadd min hawli. Kalau kamu keras, kasar hatimu, akan lari orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, ya, kita sendiri aja kan enggak bisa nerima, kan, apalagi orang lain. Coba kita misalnya diperintah sama kawan kita atau diajak oleh kawan kita, diajak taklim. Jelas taklim itu amal kebaikan. Tapi kalau cara ngajaknya tuh kasar, kira-kira kita mau berangkat enggak? Atau kita menolak dengan keras? Ini sering-sering kita enggak di kalangan elevah enggak paham tentang seperti ini. Nanti alasannya, oh dia sudah saya ajak, enggak mau. Dan ditahdir. Padahal cara ngajaknya yang keliru, sehingga orang enggak mau ikut, kan begitu. Ya coba kalau ngajaknya, apa namanya, lemah lembut, kasih sayang. Ya. Nah. Maka ini jadi perhatian kita. Ya. Dan lemah lembut ini, ya, satu hal yang diperintahkan oleh syariat, bukan hal yang tercela. Nah, ini hukum asalnya seperti ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ada buku khusus beliau tipis tentang itu, beliau juga menyebutkan bahwa asal dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu dilakukan dengan lemah lembut kasih sayang. Asalnya begitu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, kecuali pada orang-orang tertentu, seperti disebutkan di sini, amal mu'anidu wal mukabiru fa inna hadza lahu khitabun akhar. Adapun terhadap orang yang menentang, orang yang sombong, maka ini adalah diucapkan kepadanya pembicaraan yang lain. Ya, ada bentuk pembicaraan yang lain terhadap orang yang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu ya berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ila alladziina dhalamu minhum wa qulu aamanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum." Wa ilahana wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan jangan engkau mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Dari sini sampai dalam mendebat pun dikatakan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan kalimat-kalimat, dengan sikap-sikap yang sekiranya orang itu mau menerima. Ini hukum asal berdebat. Kita masih ingat bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk bicara kepada Fir'aun. Allah katakan apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan oleh kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dengan itu Fir'aun itu ingat, sadar, kemudian takut. Mudah-mudahan itu kepada Fir'aun. Nah ini kadang kepada sesama muslim, lebih khusus lagi kepada sesama salafi. Ya kata-katanya pedas, sikapnya waduh gak karu-karuan. Ya sering saya istilahkan dengan ini ikhwan sakit gigi. Tahu kan pernah lihat orang sakit gigi? Wajahnya tangar itu kan, mengkerut itu. Ya, jidatnya berkerut, ya, menahan sakit, ya kan? Ini menahan jengkel pada saudaranya sama salafi, kadang-kadang seperti itu. Kan enggak benar. Lihat seperti itu. Kalau seperti itu dakwah bagaimana akan bisa diterima? Ya, seandainya orang itu ikut ya karena faktor takut saja kan? Karena faktor takut. Maka ikhwah rahimakumullah, lihat di sini, jangan kamu mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Baru ya kan, terhadap orang yang melampaui batas dari kalangan mereka, baru kita mungkin berkata keras. Kita katakan, hendaknya kalian ucapkan kepada mereka, kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan untuk kalian, dan sesungguhnya sesembahan kami dan sesembahan kami itu satu, dan kami adalah orang-orang yang tunduk kepadanya. Maka falladzina zalamu min ahli alkitab wa anadu wa kabaru haula'i la yukhatabuna billati ya ahsan fal yukhatabuna bima yarja'uhum. Maka terhadap orang-orang yang zalim dari kalangan ahlul kitab, orang-orang yang menentang dari kalangan mereka, orang-orang yang menyombongkan diri, maka untuk mereka itu tidak kita ucapkan, tidak kita ajak bicara dengan billati ya ahsan. Tetapi kita ajak bicara mereka dengan bentuk pembicaraan yang menjadikan mereka itu sadar, meninggalkan kedolimannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala perintahkan kepada Rasulnya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Wahai nabi, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan berkatalah tegas kepada mereka. Waghlud alaihim, tegaslah kamu kepada mereka. Jadi kalau kita nanti basa-basi terhadap munafikin, ini bahaya. Beritahukan bahwa tempat mereka itu di neraka, dan itu tidak tempat kembali. Nah, jadi wal munafiquna la yujahiduna bisilah, wa inna ma yujahiduna bil hujjati wal kalam war radd alaihim bil ghilzah radd'an lahum wa tanfiran lin nasi anhum. Orang-orang munafikun itu tidak dijihati dengan senjata, ya, tetapi dijihati dengan apa? Dengan hujjah, dengan ucapan, dengan bantahan, ya, bantahan yang tegas dan telak, supaya mereka itu apa namanya jatuh, artinya supaya mereka meninggalkan apa yang ada pada mereka, dan dalam rangka apa, supaya manusia lari dari orang-orang munafik tersebut. Jadi untuk merontokkan mereka yang semula sombong, kita tatah dengan tegas, akhirnya apa, turun akhirnya kan, hilang kesombongannya. Itu yang kita maksudkan. Jika dikatakan Allah Ta'ala tentang munafikun, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, Katakan kepada mereka tentang diri-diri mereka itu dengan ucapan yang tanda. Ya, maka haulai lahum khitabun khasun li'annahum ahlu inadin wa mukabira. Nah, maka mereka ini memiliki bentuk pembicaraan yang khusus. Artinya kepada mereka kita gunakan metode cara berbicara yang khusus. Tidak seperti hukum asal tadi, ya kan? Hukum asalnya apa? Kita harus lemah lembut, kasih sayang, kan begitu. Tapi untuk mereka ini khusus. Ini cara ngomong kita tidak sebagaimana umumnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menentang. Orang-orang yang sombong. Nah. Ya. Wala yuridunal haqqa, bal yuridunat tadlilan nasi. Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan al-haq. Tetapi justru mereka adalah orang-orang yang menginginkan untuk menyesatkan manusia. Maka fahaulai yukhatabuna bima yaliqu bi. Maka mereka itu diajak bicara ya sesuai dengan keadaan mereka. Nah, jadi pembicaraan terhadap munafiqun, ya, terhadap orang-orang yang menentang, yang sombong, ya disesuaikan dengan apa? Keadaan mereka. Kemudian kata Syekh, amma talibul mustarsyidu fa la yuqadabu bir rifqi war rahmati wal lutfi li'anna yuridul haqqo wa yuridul ilma wal fa'idat. Adapun seorang murid yang ingin mendapatkan penjelasan, ya, mustarsyid, murid yang minta petunjuk. Jadi murid yang ingin diberi petunjuk, maka kepada mereka itu kita gunakan metode pembicaraan kita apa? Yang penuh kasih sayang, penuh dengan rahmat, ya, dan lemah lembut. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menginginkan al-haq, gitu? Mereka adalah orang-orang yang menginginkan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan faedah. Ini. Sehingga hendaknya kita ini betul-betul melihat keadaan orang yang kita apa namanya, kita ajak bicara. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ucapan ini sering dinukil oleh Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa manusia itu ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang menginginkan al-haq. Sehingga ketika dia dapatkan al-haq itu, ya dia akan pegang. Dia cari al-haq. Yang kedua adalah orang yang sudah mengerti al-haq, tetapi kalah dengan hawa nafsunya. Dia sudah ngerti al-haq, cuman dia tidak mengerjakan al-haq. Kenapa? Kalah dengan hawa nafsu. Ya. Kemudian orang yang ketiga, golongan ketiga adalah al-mu'anid, orang yang menentang. Nah, ini kadang dia sudah mengerti al-haq. Maka kata beliau, masing-masing orang ini tentu khitabnya, ya, cara berbicaranya lain. Masing-masing itu berbeda. Sehingga Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah mereka untuk taat kepada Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Nah, untuk orang yang tadi apa? Dia mencari al-haq, ya cukup dengan hikmah, kan? Hikmah itu artinya Kalau Allah, kalau Rasul, tunjukkan aja ini yang benar, ini yang salah. Yang benar caranya demikian, yang salah cara meninggalkan demikian. Selesai untuk golongan pertama ini, ya kan? Karena dia pengen al-haq, sehingga begitu diterangkan, oh yang benar itu seperti ini, selesai dia. Tidak perlu dibantah orang seperti ini, tidak perlu diajak debat. Ya. Nah, dia pengen al-haq. Begitu dapat, selesai, dia akan pegang. Sedangkan orang yang kedua itu apa? Dengan billati ya ahsan. Mau'idatul hasanah, dengan nasihat yang baik, yaitu dengan memberikan terhib buat terhib, dengan memberikan dorongan-dorongan, ya, memberikan kabar-kabar gembira atau dengan ancaman-ancaman. Sebab dia sudah ngerti kan begitu. Jadi untuk golongan kedua ini kalau sekedar mas yang benar itu seperti ini, itu salah, dia kan jawab saya sudah paham, gitu kan? Maka ini perlu adanya tadi nasihat-nasihat yang baik. Sedangkan golongan ketiga, orang yang ngeyel, nah ini dengan jidal bilati ya ahsan. Nah ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak tepat dalam berbicara. Loh, orang itu tanya benar karena gak ngerti, pengen tahu, yang ngerti malah diajak debat. Ya stres dia. Gitu ini. Saya tuh pengen ngerti ya, lalu malah kamu dicurigai malah gini-gini terus diajak debat. Menurut kamu bagaimana? Loh kok menurut saya tuh pengen tanya, bukan kok menurut saya bagaimana. Nah ini. Ya, maka jadi khitab saja, jadi apa cara berbicara saja itu ternyata subhanallah ada ilmunya. Ya kan? Kepada siapa kita berbicara? Sehingga kita gunakan metode pembicaraan yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Nah. Maka kata Syekh Zainin ya dalam salah satu dalam Syarah Shalahul Ushul juga ketika menerangkan tentang ad-da'watu ilaihi. Ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu syarat orang itu berdakwah itu adalah berilmu. Nah, ilmu di sini kata beliau meliputi tentang materi yang mau disampaikan itu apa, dia harus kuasai. Yang kedua, ilmu tentang mat'i, tentang kondisi orang yang didakwai. Yang ketiga, ilmu tentang manhaj dakwah. Metode dakwah itu bagaimana? Kadang-kadang ada. Ya. Seorang dai, ya, karena dia nggak melihat kondisi matunya, dia bicara. Materinya bagus, cuman bahasa yang dipakai terlalu tinggi. Banyak istilah-istilah asing, istilah-istilah Arab yang disampaikan sehingga matu janyopo itu satu nerangnya apa, dia nggak paham. Ini tentu dakwah tidak efektif. Nah kalau kita para ulama, subhanallah kalau ngajar, kita sesuaikan pembahasan itu. Mungkin sama-sama Shalahul Ushul ya bukunya. Tapi dilihat siapa yang diajari, seorang mahasiswa ataukah masyarakat awam? Nanti berbeda syarat.